Kini kau buatku tersenyum, detak keras terasa di hati dan tak berhenti. Entah apa yang telah terjadi, terbelenggu hingga aku bisa begini. Lupakan semua memori, kenangan dulu ku kubur lagi, lebih dalam lagi. Ku yakin ini yang terbaik yang Tuhan kasih, walau prosesnya menurutku terlalu sesingkat ini. Ku hanya ingin bisa, bahkan harus lebih dekat lagi, lalu bahagiakan kamu di setiap waktu, lebih dari apa yang orang lain pernah kasih, yang terbaik untukmu. Kan harus lebih dekat lagi, lalu bahagiakan kamu di setiap waktu, lebih dari apa yang orang lain pernah kasih, yang terbaik untukmu. Tapi dengan caraku cukup, begitu sangat berbeda dari apa yang kau rasakan sebelumnya. Ku akan jadi penopang sadaranmu dan pelipur dalam setiap sedihmu. Hanya ingin bisa, bahkan harus lebih dekat lagi, lalu bahagiakan kamu setiap waktu, lebih dari apa yang orang lain pernah kasih, yang terbaik untukmu. Tapi dengan caraku cukup, begitu sangat berbeda dari apa yang kau rasakan sebelumnya. Ku akan jadi penopang sadaranmu dan pelipur dalam setiap sedihmu.